Terima kasih. Tanpa basa-basi kami akan selalu berkreasi tanpa henti bersama Axel Music. Ada salah satu sosok artis yang bikin geger geden iki lo barange. Ada Nadia Jessica L Videography. Thank you. Axel Official. Juliar Studio. Ada Om Rido. Woyo woyo. Nadia Jessica.